dibutuhkan waktu yang sedikit untuk melakukan apa yang benar daripada untuk menerangkan mengapa kita berbuat salah. Dari apartemen Robinson Jalan Jembatan Dua Raya nomor 2 Jakarta Utara. Inilah Viva Radio, AM Stereo 648, SSK FM Victorious Family Station. Kita ikuti acara selanjutnya. Shalom, selamat malam Sobat Pemenang. Bersama saya Hilman Surajaya dalam program Aku Yang Baru. Program yang akan mengubah cara pandang untuk melihat hal-hal baru, bertindak, berkata-kata dengan cara yang baru. Program ini didukung juga oleh Life Talk Asia Academy, yaitu suatu perusahaan yang berfokus pada pembinaan karakter anak muda. Kita berada di Viva Radio AM Stereo 648 dan NSK 107,9 FM Victorious Family Station. Nah, hari ini kita akan kedatangan narasumber, dua narasumber kita yang keren-keren. Yaitu yang pertama adalah Bapak Martinus Wangge. Ya, tepuk tangan dong buat Pak Martinus, luar biasa. Selamat datang Pak Martinus. Ganteng sekali pakai batiknya hari ini. Ya. Sebagai konsultan ahli pola asuh remaja, beliau sudah sangat banyak memotivasi para orang tua sebagai pembicara seminar motivasi yang diadakan di sekolah-sekolah SMP, SMA, Jakarta dan sekitarnya. Nah, narasumber kedua adalah kemudian sudah hadir juga di tengah-tengah kita, Ibu Rima Simorangkir. Halo. Sarjana Psikologi. Selamat malam Sobat Pemenang semua. Nah, selamat malam Bu Rima. Selamat malam Pak Hilman. Luar biasa. Sebagai konsultan ahli perilaku remaja. Nah, beliau juga sudah banyak menginspirasi anak-anak remaja dengan membantu menemukan apa yang menjadi tujuan hidup, passion serta minat anak-anak muda. Oke, selamat malam juga untuk Bapak Ibu yang sudah stay tune di tempat kita. Sesuai dengan tema malam ini, temanya keren banget. Yeah. Temanya adalah bahasa cinta atau bahasa kasih. Yeah. Wow. Menarik sekali malam ini Pak Hilman. Menarik. Dan ada beberapa narasumber juga ya, ada beberapa tamu-tamu yang saya lihat yang nanti di akhir acara akan mengisi acara di kita juga yang keren-keren banget deh ya. Pasti nanti Sobat Menang gak sabar untuk tahu siapa mereka. Ya, Sobat Menang, seringkali kita merasa ya kalau dalam suatu hubungan, baik itu dengan orang tua, anak-anak, suami istri, om tante, kasih atau enggak, biasa kita dalam keluarga kok merasa kadang-kadang gak nyambung ya. Kenapa sikapnya kayak gitu banget sih? Nah, ini ada teori yang ditemukan oleh Gary Chapman menjadi salah satu kunci menuju relasi yang sehat. Masalah relationship adalah masalah semua orang. Nah, ada 5 jenis bahasa kasih. Dan ini menjadi topik yang akan memberkati para Sobat Pemenang pada malam hari ini. Nah, kita akan langsung tanya jawab aja ya sama para narasumber kita. Mereka udah siap banget, dari Pak Martinus dan Ibu Rima. Yes. Ya, kita akan tanyain sama mereka, apa sih kira-kira yang menjadi dasar atau pentingnya kita mengetahui jenis bahasa kasih? Siapa dulu nih yang kira-kira mau jawab? Ibu Rima dulu, Ibu Rima. Ladies first. Ladies first. Yeah, humble sekali nih Pak Martinus ini ya. Gimana Bu Rima? Yeah, sebelumnya Pak Hilman, kita bahas dulu nih. Bahasa cinta ini ada beberapa, ada 5 tipe di dalamnya gitu. Kita mengenal yang pertama itu bahasa cinta tipenya quality time. Okay. Itu waktu berkualitas gitu. Kemudian yang kedua kita mengenal juga act of service. Ini lebih seperti pelayanan gitu. Kemudian bahasa kasih selanjutnya tentang gift, hadiah gitu. Dan kemudian words of affirmation, kata-kata penguat, dan yang terakhir physical touch. Nah, di sini yang tadi, kalau tadi Pak Hilman bertanya yang menjadi dasar itu adalah kalau kita mengenal sebelumnya, kalau secara psikologis kita mengenal satu teorinya Steinberg. Okay. Itu teori cinta segitiga Steinberg gitu. Jadi di situ dia memfokuskan kepada passion, intimasi dan komitmen. Nah, berangkat daripada itulah teori daripada Dr. Gary ini lebih kepada actionnya gitu Pak Hilman. Okay. Jadi tindakannya gitu. Jadi kita mengenal setiap bahasa kasih itu dari teori ini itu berbicara mengenai tindakannya. Oh, gitu. Okay. Jadi menarik sekali. Nah, pada malam ini kita membagi karena ini cukup luas pembahasannya, sehingga kita bagi dalam 3 area gitu. Secara keluarga, secara sosial, relasi dia dengan sahabatnya dia, teman-teman gitu. Kemudian yang ketiga dating, dengan hubungannya dengan kekasih atau calon pasangan hidup. Seru gitu nih. Pak Ilman. Seru sekali gitu. Seru banget. Iya, jadi saya percaya nanti Pak Ilman bisa, kalau untuk keluarga bisa Pak Martinus nih, ahlinya langsung dalam konteks keluarga. Kelihatan yang lebih senior ya di sini ya, Pak Martinus ya. Sudah berkeluarga ya. Sama saya tertarik tadi dengan teori Sternberg, judulnya apa tadi? Triangular Love. Ya, cinta segitiga. Iya. Wah. Bukan yang kayak di lagu-lagu ya. Bukan di lagu-lagu ya, Pak Martinus ya. Jadi bukan cinta segitiga, ini tingkatannya, ada intimacy, passion sama komitmen. Oke. Gitu. Jadi ini kalau si Dr. Gary ini lebih fokusnya ke actionnya apa, tindakannya apa gitu. Sangat menarik ya. Yep. Nah, kita sekarang oke, saya mulai fokus nih. Jika bicara konteks di area keluarga, kira-kira apa yang harus diperhatikan sebagai orang tua kepada anak-anaknya? Nah, terus anak kepada orang tua. Nah, sama-sama kakak dan adik gimana? Adik ke kakak dan begitu sebaliknya. Menurut Kak Tinus atau Pak Tinus, Pak Martinus gimana nih? Panggilnya kakak aja. Kakak ya. Iya, kesannya sudah tua banget sih. Oke, jadi gini, Kak Hilman. Ada sebuah penelitian ya di Amerika. Memang bukan di Indonesia sih, beberapa tahun yang lalu ada sebuah penelitian di Amerika. Iya. Saya bawa catatannya, terus dikatakan begini. Di penelitian ini diteliti antara kecerdasan anak-anak dengan hubungan antara orang tua dan anak. Oke. Dan ditemukan bahwa 85% anak bermasalah di sekolah tidak memiliki waktu yang cukup untuk bercengkrama dengan orang tua. Wow. Jadi bukan karena mereka tidak mampu untuk belajar atau kepintarannya terbatas, tapi ditemukan bahwa ada hubungan yang cukup signifikan antara bicara orang tua dan anak di rumah sama kecerdasan mereka di sekolah. Oke. Okay. Nah, penelitian itu bilang, ya ini di Amerika ya memang, tapi nggak tahu ya, saya sih sangat berharap di Indonesia khususnya di Jakarta nggak ada. Iya. Dikatakan gini, sehari itu anak belum tentu bicara sama orang tuanya satu kali, belum tentu. Wow. Gitu, jadi cuman mungkin orang tuanya terlalu sibuk atau anaknya mungkin terlalu sibuk ya sekolah, jadi berangkat sekolah udah. Kalau kita lihat sekarang anak-anak sekolah cukup luar biasa ya. Sibuk banget ya, Pak. Ya. Saya suka lihat mereka jam 5:30 sudah berangkat ya. Kadang kalau saya berangkat pagi, saya istilahnya mau jogging pagi, saya lihat mereka udah bawa tas gede-gede gitu. Saya tanya mau kemana? Ya mau sekolah, Om. Ya ampun. Oh, ya udah silakan lah gitu. Jadi 5:30 pagi mereka udah berangkat karena harus masuk jam 6:30. Iya. Ya. Terus ada sekolah yang memang pulangnya jam 2:30, lalu pergi les sampai kurang lebih jam 7 baru pulang ke rumah. Iya. Dan di rumah itu kan udah cukup capek, jadi kayak mereka, aduh mau ngapain lagi, nongkrong di meja makan, harus ngobrol sama mami papi, gua udah cukup lelah. Udah capek banget ya, Pak ya. Itu dari sisi anak mungkin, jadi mereka gak punya waktu untuk bicara sama orang tua. Dari sisi orang tua mungkin kerjanya cukup sibuk, mereka berangkat ketika anaknya masih tidur, mereka pulang anaknya udah tidur. Atau mereka pulang lihat anaknya main games, ya udahlah gue juga capek nih, ya udah gue istirahat aja. Nah, ya itu kan di Amerika. Saya gak tahu kalau di Indonesia khususnya Jakarta ada yang seperti itu, ya bisa jadi penelitian itu bisa dikatakan juga valid. Ada valid untuk Indonesia. Itu khususnya daerah Jakarta kan memang daerah-daerah sibuk ya. Betul. Bukan cuma sekedar sibuk sih, macetnya juga kurang ajar. Jadi jadi orang yang pulangnya jam berapa, bisa sampai rumah jam berapa, dan gak punya kesempatan untuk bicara. Dan memang dalam beberapa kasus yang kita tangani ya di daerah Jakarta Utara dan daerah Serpong juga, kita lihat bahwa memang ada banyak orang tua yang sehari itu bisa gak bicara sama anaknya. Even lewat BBM ataupun media sosial yang lain. Wow. Jadi benar-benar nggak bicara sama sekali. Gini ya, di kota besar gini ya Pak, di mana sosial media begitu besar, ya, begitu banyak, ternyata mereka jadi susah ya berkomunikasi. Mungkin teknologi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Wah, sudah bijak sekali Pak Martinus. Sangat nih. Sangat bijak kalimatnya. Betul. Saya cukup bijak, lihat aja kepala saya yang botak. Saya yang pemirsa di rumah kali. Okay. Nah itu kalau jadi, saya tambahin Pak Martinus itu lebih ke quality time ya. Ya jadi ya. Gini. Beranjak dari penelitian itu saya coba melihat bahwa memang ada efek antara bicara sama anak-anak di rumah sama nilai mereka di sekolah. Sebenarnya bukan karena kepintaran mereka berkurang karena mereka nggak ngobrol, tapi karena lebih ke arah motivasinya dan lebih ke arah ada dorongan. Jadi ketika orang tua bicara sama anak tuh secara tidak langsung anak mungkin di alam bawah sadarnya merasa, ih aku diperhatiin lo sama orang tua. Jadi dia lebih, wah seneng banget nih itu diperhatiin. Nah itu yang membuat anak itu secara tidak langsung memiliki semangat belajar yang lebih daripada sekedar semangat-semangat sebelumnya. Jadi ternyata ada korelasi ya? Ada. Pak Martinus ya? Nah, sebenarnya gini, kan memang setiap anak itu menerima kasih dengan cara yang berbeda. Betul. Tadi Ibu Rima udah bilang ada sentuhan fisik, ada pemberian hadiah, kata-kata pendukung, pelayanan dan waktu berkualitas. Itu family time tadi. Jadi memang berdasarkan penemuan kita menemukan bahwa bahasa kasih yang paling banyak dimiliki anak muda, khususnya usia 13 sampai 21 tahunan, adalah quality time. Itu yang penting, Pak. Ya, quality time. Kenapa quality time itu penting? Karena memang kalau dilihat dari sisi otak ya, anak muda itu punya otak yang berbeda sama dibandingkan orang tua ya. Kalau orang tua itu mereka otak logikanya lebih tinggi, bekerja lebih kuat dibandingkan anak-anak usia remaja. Sedangkan usia remaja itu bagian otak yang lebih banyak bekerja adalah otak resiko. Makanya nongkrong-nongkrong itu paling sering dilakukan anak-anak muda. Nah, itu menarik nih. Nah, ketika orang tua nggak ketemu, gap mulai terjadi. Nah, semuanya dimulai dari ketika orang tua merasa gini, ngapain sih kita harus pergi ngumpul-ngumpul bareng. Nah, itu udah mulai hilang. Itu kayak anaknya pengen pergi bareng tapi orang tua merasa, ah gak usah lah, di sini aja lah, di rumah aja lah, di meja makan juga bisa. Gitu. Padahal sih kalau pergi berdua, ngobrol, nonton bareng itu luar biasa. Tapi mungkin juga ada juga, Pak, orang-orang tua yang mikir, aduh papa udah capek deh, Ya saya ngerti itu, tapi kan begini nih Pak Hilman, tadi saya juga mikir gini, gak ada yang bisa disalahin, anaknya gak bisa disalahin, orang tua gak bisa disalahin. Tapi kalau kita punya mimpi untuk membangun sebuah keluarga yang luar biasa, ya harus ada harga yang dibayar kan. Luar biasa. Jadi memang setuju. Saya pun sebagai orang tua cukup sibuk Pak Hilman, sibuk banget saya. Ya. Sibuk banget saya. Tapi saya berusaha gini, at least seminggu 1-2 kali saya punya waktu untuk jalan sama anak saya. Wow. Jadi 1 kali seminggu saya mewajibkan diri saya untuk pergi berduaan sama istri saya. Entah kita nonton, entah kita nongkrong, kemana lah pokoknya berdua. Terus sekali seminggu saya punya waktu khusus untuk jalan sama dua anak saya yang luar biasa itu. Wow. Saya servis mereka, mereka mau makan apa, mereka mau lakuin apa, lari kemana saya cuma temenin. Wow. Terus saya gak pernah bilang gini, oke kita pergi bareng-bareng kamu duduk papi ngomong. Enggak, saya enggak gitu. Saya udah cukup capek khotbah di mana-mana nih, asik. Jadi saya kalau pergi sama anak-anak saya bilang gini, oke, Dede ngomong apa, papi mau dengerin. Walaupun dia ngomong yang alor hidur nggak jelas, saya tetap kasih perhatian. Anak laki-laki saya, oke ngomong, papi dengerin. Walaupun bahasanya kayak enggak intelektual, asik. Tapi saya merasa bahwa ketika saya mendengarkan mereka, kita nyambung. Betul. Gitu. Jadi itu membuat kita jadi akrab. Iya, jadi gitu. Pak Martinus lebih banyak jadi pendengar ya. Ya kalau pergi sama mereka. Oke. Gitu. Kalaupun saya pulang ke rumah saya tanya, ngapain aja hari ini Dek? Ngapain aja hari ini Kak? Coba papi mau denger. Gitu. Jadi saya enggak pulang ke rumah terus oke, hari ini ngapain aja? Wah, harusnya enggak boleh begitu. Anak harus begini. Enggak. Saya enggak lakuin hal itu. Iya. Kalau buat saya kan gini, kita itu kan hidup lebih banyak berbicara daripada kata-kata kita buat anak-anak kita. Betul. Ya. Action ya, Pak. Iya, saya jujur saya suka kasih lihat anak saya kalau saya baca Alkitab. Supaya dia ngerti, oh papinya baca Alkitab nih. Biar dia bisa mirroring gitu ya, Pak ya. Betul. Saya suka kalau saya mau berdoa kurang lebih jam 11 malam gitu, saya udah selesai aktivitas, saya bilang, "Dede, Kakak, papi mau berdoa ya." Mereka udah tahu tuh, oh, ya papi berdoa. Wow. Itu kadang-kadang kalau saya telat berdoa mereka yang tanya, "Papi enggak berdoa?" gitu. Teladan lebih penting daripada kata-kata nih ya, Pak. Dalam beberapa case. Nah, makanya harus dibina dari awal kepercayaan antara orang tua dan anak, Pak Hilman. Setuju. Kalau dari awalnya udah nggak terbina kepercayaan ya, kalau kita kasih sesuatu apapun sebagai contoh, anak akan bilang gini, alah, papi, di rumah begitu, di luar kacau balau. Nah, gitu. Karena memang anak-anak itu peniru yang baik. Setuju, Pak. Jadi kalau misalnya anaknya, ini makanya gini, Kak Hilman, kalau misalnya anak-anak tukang ngoceh yang enggak-enggak, kita nggak bisa salahin lingkungan, harus lihat dulu dari orang tua. Betul. Kalau memang orang tuanya luar biasa rohani, ya bisa jadi lingkungan. Iya. Gitu. Terus balik lagi tentang bahasa kasih, memang itu antara orang tua dan anaknya, Belman. Tadi kalau misalnya pertanyaan kedua antara Koko sama Dede, nah ini memang kita agak susah. Karena kan kalau salah satu nggak ngerti bagaimana mengasihi yang lain, ya namanya juga anak-anak kan suka ego satu dengan yang lain. Betul. Apalagi kalau misalnya dalam keluarga itu jenis kelaminnya sama nih, cowok sama cowok biasanya yang lebih sulit gitu. Kalau misalnya cewek sama cowok biasanya lebih akrab, atau cewek sama cewek biasanya lebih akrab. Tapi kalau cowok sama cowok sih urusannya seru. Gitu. Tinggal kita. Ya itu balik lagi ke orang tuanya ya. Kalau dari kecil misalnya orang tuanya bagi waktu mereka berdua dengan baik, mengerti bahasa kasih, terus salah satu dari anak itu bisa diajar untuk mengerti saudara yang lain, itu lebih aman. Gitu. Tapi kalau misalnya karena gini ya, Kahil mandi dalam keluarga yang anaknya laki-laki, dua-duanya biasanya ada sindrom ya kakak lebih menguasai adik. Kecenderungannya begitu, kecenderungannya, Pak. Walaupun gak semua, tapi kecenderungannya gitu. Apalagi kalau jaraknya cuma 1-2 tahun. Jadi memang kecenderungannya kakaknya merasa, gue belum puas mendapat kasih sayang mami papi, kenapa lo udah lahir. Betul. Jadi suka, ya suka ada keributan lah. Dan memang kalau untuk lihat bahasa kasih ya, harus dari orang tua yang kasih tahu. Harus orang tua kasih tahu. Dan mungkin dari kecil dia sudah diajarin gini, kalau mau dekat sama koko atau dekat sama kakak atau dekat sama cici gitu, cara melakukannya gini, kamu kasih hadiah ke dia atau kasih dia support kata-kata. Jadi memang yang bertanggung jawab dalam hal ini lebih signifikan sih pada orang tuanya. Bukan pada anak-anaknya, kecuali mungkin anak-anaknya udah bertobat, udah dewasa, udah usia 15-16 tahun, udah mulai ngerti kebenaran. Nah dia mulai belajar dan mulai tahu gitu, oh caranya kalau aku mau baik sama dede atau sama kakak begini, begini. Jadi ketahuan dari situ. Nah kalau misalnya gak begitu agak susah. Gitu, karena memang sebenarnya gak susah, tapi butuh waktu, butuh perhatian, butuh kedewasaan sih. Betul. Karena kalau enggak, ya gak bisa ketemu. Tapi banyak aja. Banyak orang tua yang bilang, mungkin banyak statement yang pernah saya dengar di luar nih Pak Martinus ya. Mereka bilang bahwa, kita kan jadi orang tua gak pernah ada kursusnya, gak pernah ada sekolahnya. Betul sih. Kadang-kadang mereka berpikir begini, saya mendidik seperti orang tua pernah lakukan kepada saya. Atau saya lakukan ini natural aja, karena saya dari dulu ya begini gitu. Nah sedangkan mereka gak bisa disalahkan karena tanda kutip mereka tidak dapatkan pengetahuan tentang ini. Karena dulu orang tua saya lakukan ini kepada saya. Makanya waktu itu pada waktu mereka jadi orang tua, mereka memposisikan diri pada waktu mereka menjadi anak dulu. Nah gimana nih Pak Martinus nih? Jadi gini Pak Hilman, saya setuju nih. Kak Hilman, saya setuju banget, karena gini, ketika kita diajar sama orang tua kita itu waktunya lama. Ya, dan pengajaran itu menyerap di belakang di otak bawah sadar kita. Jadi ketika kita punya anak, nih biasanya orang tua kecenderungan gini, dulu aku pernah dipukulin papa, dulu aku pernah dijahatin mami. Nanti kalau aku punya anak, aku akan urus anakku baik. Tapi ya secara nggak sadar dia bisa marahin anaknya, pukulin anaknya gitu. Kejadian sampai lagi Pak. Iya, sampai satu ketika dia baru sadar gini, oh iya ternyata aku melakukan hal yang sama. Mungkin dia gak sadar awalnya, tapi gini Pak Hilman, itu kan terekam. Iya. Terekam dan terus ada. Jadi memang susah untuk menghilangkan hal itu. Dan kalau orang tua bilang, gak ada sekolah orang tua, memang benar gak ada sekolah orang tua. Iya. Tapi, saya sangat percaya gini, sebenarnya ada solusi sih Pak Hilman ya. Gimana, di Alkitab tuh banyak solusi. Oke. Kayak misalnya gini aja, saya suka banget statement Tuhan Yesus ketika berbicara gini, lakukan pada orang lain seperti engkau mau dilakukan. Wah, gitu ya. Saya, Pak. Bukan karena dia anak kita, terus kita merasa gini, lu anak gue, lu harus ikut gue. Gue gak mau tahu pokoknya masa depanmu di tangan. Enggak. Tapi kalau kita merasa gini, aku pengen anakku dewasa, anakku hebat. Gitu, aku mengasihi dia. Nanti anaknya juga akan melakukan hal yang sama ke orang tuanya. Jadi mungkin dimulai dulu dari orang tua. Setuju, Pak. Kenapa harus dimulai dari orang tua? Sekali lagi, kenapa harus dimulai dari orang tua? Karena orang tua lebih banyak makan asam garam. Wow. Setuju. Jadi harusnya mereka lebih ngerti dong. Betul. Kalau memangsa anak, ya namanya juga anak. Iya. Apalagi masuk usia remaja, wah lagi ribet. Gitu. Jadi memang harus dimulai dari orang tua. Dan sekali lagi kalau menyikapi bagaimana cara mendidik anak nih ya, saya kemarin baru dari Gramedia. Selain prinsip Alkitab yang seperti itu, kayak misalnya lakukan kepada anak-anak kita seperti yang kita mau kita dilakukan. Jadi kita nggak boleh ngatain anak kita, nggak boleh bilang dia nggak tahu diri, itu nggak boleh. Nggak boleh juga tidak memperhatikan dia, nggak boleh. Jadi karena kita melakukan hal yang terbaik buat dia, gitu, saya percaya itu sebuah pendidikan balik buat kita. Setuju, Pak. Terus kemarin kebetulan saya ke Gramedia, saya lihat ada beberapa buku, dan di buku itu cukup luar biasa. Oke, jadi ada satu buku yang memang saya rasa cukup baik, cukup mendukung, karena di dalamnya juga ada prinsip-prinsip firman Tuhan, dan saya baca itu cukup-cukup excited, cuman karena harganya cukup mahal jadi saya nggak beli. Gitu, dan saya rasa di sana juga banyak hal-hal yang bisa mendukung. Dan coba mungkin pergi ke toko buku rohani atau hal-hal yang berkisar tentang pendidikan anak. Betul. Saya rasa sekarang udah cukup banyak. Sebenarnya. Banyak, Pak, betul. Dan satu lagi, dengerin aja ini radio SSK 107,9. Luar biasa, Pak Martinus. Di situ cukup banyak lah. Saya pikir cukup banyak. Ini juga kita kan bagian dari pengajaran buat orang-orang tua. Ya, gitu. Betul. Menarik. Oke, ya. Oke, gitu aja kali. Topiknya menarik ya. Sangat menarik. Menarik ya. Yeah. Nah, mungkin dari Bu Rima sendiri ada pengalaman nggak sih terkait case ini yang konkret? Iya, Pak Hilman. Jadi di Live Talk Asia ini kan ada satu program Yumi aku yang baru namanya gitu. Aku yang baru. Iya. Jadi di sini saya dipercayakan untuk bimbing anak-anak muda di Tangerang. Wow. Gitu. Jadi salah satu pengalaman saya adalah, jadi gini Pak Hilman, jadi kita tidak hanya mendidik anaknya aja, yeah, tapi kita bina, kita bisa mengenal keluarganya gitu. Okay. Jadi kita istilahnya menjadi tim, menjadi jembatan yang baik antara saya sendiri sebagai mentor dan pada orang tua gitu. Okay. Jadi dari materi Yumi for Teens ini ada berkaitan mengenai sesi keluarga gitu. Di situ anak-anak yang kami bina itu tes, ada tes bahasa kasih gitu. Sehingga mentornya sendiri juga bisa mengetahui sebenarnya bahasa kasih anak-anak ini di mana gitu. Sehingga kita bisa mengisi setiap, istilahnya itu sebuah tangki cinta gitu yang mesti kita isi gitu, jangan sampai kosong seperti itu. Dan kemudian saya bertemu dalam seorang murid, saya bertemu mau papanya. Jadi waktu itu saya sharing sama mereka, Pak Hilman gitu. Nah, bahasa kasih anak ini ternyata lebih ke physical touch gitu. Okay. Itu kerinduannya dia. Jadi physical touch ini lebih kayak mukul misalnya, contohnya gitu. Misalnya nanti Pak Hilman misalnya sama kerabat, sama adik atau siapa gitu, misalnya contoh paling simpel adalah kayak nepuk pundaknya gitu, kayak semangat ya gitu. Yeah. Semangat hari ini, misalnya percaya kalau kamu bisa dapat nilai bagus atau apa kayak gitu. Nah, itu salah satunya, contohnya seperti itu. Okay. Physical touch. Jadi lebih apa ya? Ada sentuhan. Yeah. Secara fisik gitu, gimana sehingga dia merasa tangki cinta yang tadi kosong itu yang mulai terisi gitu, karena itu yang mendominasi. Karena setiap anak ini punya, Pak Hilman, setiap jenis bahasa cinta tuh mereka ada, tapi kita harus lihat yang paling mendominasi itu yang mana, tipe yang mana gitu. Nah, itu jadi pada saat itu saya sharing sama keluarganya, oh ternyata keluarga juga baru tahu ternyata anak ini bahasa kasihnya di sini gitu. Karena selama ini anaknya tidak pernah sampai kepada tahap sana gitu, yang mereka tahu istilahnya karena mereka dua orang ini sibuk orang tuanya, sehingga cuma nitip kayak uang saku gitu. Udah nih kamu beli apa deh gitu. Mama papa enggak ada waktu, ya udah kamu ini mama kasih segini ya, kamu pergi sama teman-teman sebagainya. Sehingga sehingga ya yang tangki cinta itu yang tadi Pak Hilman yang saya bilang ya tidak terisi gitu ya, tidak penuh. Sehingga mereka sehingga anak ini merasa kok mama papa ini kayak enggak ada waktu buat saya gitu. Terus mereka anak ini juga ngerasa kok kayak mereka sayang gak sih sama saya gitu, sehingga ya itu tadi Pak Hilman. Efek samping yang kelihatan gimana nih? Pada waktu tangki cintanya itu gak dipenuhin? Iya, kebanyakan keluhannya anak ini datang pada saya cerita soal keluarganya gitu. Ya jadi gitulah kak, mereka sibuk dan gak ada waktu sama saya, dan ternyata kombinasi dua tab yang teratas ini dia physical touch sama quality time. Kurang ya? Iya, kurang di situ. Ya. Nah pada saat itu saya report ini ke para orang tua, dan orang tua justru ternyata anak saya di sini baru tahu gitu. Udah belasan tahun anak ini sama-sama dengan mereka, ya mereka baru tahu oh tipenya seperti ini gitu. Wow, menarik ya program ini ya. Iya, jadi itu Pak Hilman, jadi kita menerapkan para anak ini juga untuk gak egois juga gitu. Dia harus tahu juga bahasa kasih para orang tuanya itu kemana gitu. Yeah. Sehingga ya mereka bisa menjadi apa ya, suatu ya saling menghargai satu sama lain, saling mengerti, pengertian itu yang paling penting. Jadi interaksinya dua arah ya, Bu Rima. Iya, ya. Bukan betul. Hanya dari orang tua ngertiin anak, tapi anak juga mengerti. Harus mengerti. Wow. Nah gitu Pak Hilman, jadi sebenarnya nggak perlu harus, oh jadi kita harus tes gitu ya Kak, kalau misalnya nggak seperti itu. Hmm. Tapi kita belajar untuk mengobservasi gitu, okay. Observasi. Okay. Ini kira-kira kita bisa mengidentifikasi ini tipe bahasa cintanya ke arah mana ya, gitu. Banyak cara sih Pak Hilman, jadi bisa pakai dengan ada beberapa cara. Misalnya kalau misalnya dia lagi, contohnya, misalnya kalau anak ini orang tua ngasih dua pilihan gitu. Yeah. Misalnya, oh nanti kamu ulang tahun, kita kamu mau apa nih requestnya gitu. Mau dibeliin apa, atau mau jalan-jalan kemana atau gimana ya. Biasanya anak itu kan memilih gitu, misalnya cukup sih Ma, aku pengen jalan-jalan kesini sama keluarga, sama papa semua lengkap, sama koko cici dan sebagainya gitu. Ini tuh bisa dilihat, diidentifikasi, oh kira-kira bahasa kasihnya mungkin di quality time gitu. Nah quality time di sini harus jadi concern adalah Pak Hilman, bukan mama, papa, adik, kakak dalam satu rumah gitu. Iya. Satu rumah yang mendiami ya bareng-bareng ada di rumah, tapi harus ada interaksi personally gitu. Harus ada misalnya seminggu sekali mereka sharing satu sama lain gitu, kayak gimana sekolah kamu deh gitu. Akhir-akhir ini apa yang sedang kamu pikirkan dan sebagainya. Sehingga itu yang tadi kita bilang kualitinya bermakna gitu. Betul. Karena kita atau saya sering ya melihat bahwa keluarga duduk bareng nih, Bu Rima ya. Yeah. Ada papanya, ada mamanya, ada anak-anaknya duduk di ruang tamu atau enggak misalnya duduk di ruang keluarga. Mereka tapi sibuk masing-masing. Iya, gadget pegang biasanya. Gadget masing-masing ya. Waktu lagi ngetren banget tuh sekarang. Betul, maminya update status, anaknya lagi buka media sosial, gitu betul, ya. Betul, Pak Hilman. Nah, tiba-tiba sibuk semua tuh. Padahal mereka satu rumah nih. Tapi mereka kurang ternyata quality time bareng-barengnya. Karena itu bukan quality time ternyata ya. Bukan. Itu cuma ngumpul-ngumpul bareng. Ngumpul doang. Bukan. Itu bukan quality time. Itu hanya cuman apa ya? Ya ada di rumah bareng-bareng, tapi nggak ada interaksi fisiknya secara fisiknya di rumah bareng-bareng. Betul, setuju. Iya, betul. Iya, begitu Pak Hilman. Tadi dalam konteks area keluarga ya. Ini makin menarik nih. Coba saya mau tarik dulu, nanti kita akan masuk lagi ke keluarga. Saya mau tahu nih bagaimana bahasa kasihnya. Nah sekarang bagaimana dengan area persahabatan? Gitu kan? Area persahabatan nih, kita ada masak-masuk, ada tadi kan ada dari depan kita udah bilang bicara tentang keluarga, tentang persahabatan. Juga nanti topik yang sangat menarik, bagaimana dengan kekasih kita, orang yang kita kasihi kan? Ya, seru kan? Seru banget. Gimana nih untuk pertemanan? Kita gimana sih nih kalau melihat bahasa kasih dalam konteks persahabatan? Ya kita bisa mungkin tanya balik ke Pak Martinus. Ya Pak Martinus coba gimana Pak? Jadi kan gini, sebenarnya tujuan dari kita mengetahui bahasa kasih orang kan kita bisa maksimal ketika berbicara dengan dia kan gitu Pak Hilman. Ya. Pertamanya, jadi memang tujuan awalnya bukan untuk hal-hal lain, tapi supaya kita maksimal, supaya dia tahu kalau kita mengasihi dia. Kita peduli sama dia. Gitu. Sebab kalau misalnya kita kasih bahasa kasih yang salah, yang bukan harusnya punya dia, ya dia gak merasa dikasihi. Oh. Kayak misalnya Jeff, ini anak suka banget kalau dipuji ya. Bahasa kasih yang kata-kata pendukung. Nah terus kita kasih dia hadiah, cuman ini gue punya hadiah. Mungkin dia kan, oh ya makasih, ya udah selesai. Tapi dia nggak merasa nih. Iya, dia nggak merasa, cuman oh lu baik, ya udah selesai. Gitu, beda lagi kalau misalnya dia punya sesuatu gitu ya, misalnya dia bawa motor gitu, kata-kata pendukung, terus kita ketemu dia bilang wah wow motormu bagus banget nih, ya ampun detail lampunya keren gitu, wah lu memang luar biasa nih kalau ngerawat motor, dia langsung kayak wah, terbang ini orang tuh peduli ya. Banget ya. Itu jadi dia memang terbang tuh ya Pak. Ya orangnya tahu, oh ini orang peduli, oh ini memperhatikan itu. Kalau misalnya atau ya ini bukan menjilat sih, tapi berusaha lah tulus ya, gitu. Karena memang jangan berlebihan juga motornya dekil butek terus kita bilang, wah motor mengkilat. Wah dia malah kayak, wah ini orang ledek nih. Gitu. Jadi tujuan awalnya memang supaya ketika kita mengasihi dia, dia tahu kalau kita melakukan itu beneran. Jadi nggak salah gitu. Dari tadi kalau misalnya dalam konteks persahabatan kita harus ngerti nih, oh rekan saya ini paling gampang, maksudnya dia tuh tahu kita mengasihi dia kalau kita ajak dia nongkrong, ajak dia ngobrol, dengerin dia ngomong, dia tahu kalau kita peduli sama dia. Karena memang kan kalau dalam konteks persahabatan ya, katanya ada sebuah quotes yang bilang best friend listen what you don't say. Ya, jadi mungkin kita bisa dari cara dia jalan, dia begini, dia begitu, kita bisa loh sebenarnya melihat kalau dia tuh bahasa kasihnya sesuatu. Jadi kalau misalnya kita kalau kita puji-puji dia kayak, wah hari ini lu kelihatan ganteng, lu kelihatan, dia kayak cuek aja, kemungkinan besar bukan itu bahasa kasihnya. Bahasa kasihnya ya Pak ya. Gitu. Kalau dia kayak mukanya merah gitu kayak ih wow, itu kemungkinan besar bahasa kasihnya itu. Iya, kemungkinan itu yang mendominasi gitu. Ya, jadi memang ada clue yang kalau kita melakukan dari salah satu dari 5 bahasa kasih ini, dia kayak excited, senang banget. Gitu. Dan biasanya dia akan melakukan hal yang sama ke kita, kayak misalnya bahasa kasih dia adalah bahasa family time. Iya. Quality time. Quality jadi time. Dia suka quality time. Dia suka akan ajak kita, "Eh nongkrong yuk di sini yuk." gitu. "Eh nongkrong di sini." Itu kita tahu kemungkinan tuh, dia quality time. Jadi artinya kalau kita mau akrab sama dia, kita mau kasih tahu bahwa kita peduli sama dia, ya temenin dia quality time. Gitu. Jadi memang itu persahabatan ya, pertemanan. Jangan kalau memang belum tahu agak susah ya, karena memang kan perlu observasi, perlu dulu. Perlu waktu ya, Pak. Perlu waktu sama teman. Dan memang gini, Alkitab pernah bilang bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara, seorang saudara dalam kesukaran. Setuju. Jadi memang powerful. Sahabat itu harus tahu. Ini kalau dikatakan sahabat berarti harus tahu temennya itu. Betul. Sahabatnya itu punya bahasa kasih yang seperti apa. Nah kalau kasihnya salah, ya bisa berantem. Gitu. Kalau misalnya sahabatnya bahasa kasihnya adalah pujian, kata-kata pendukung misalnya. Terus tiba-tiba dia datang dan mulai bilang, "Ya ampun tampang lu jelek banget. Waduh. Tumben muka lu demek hari ini." Wah, temennya, wah, kayak sakitnya langsung tuh akar kepahitan itu ya, Pak Martinus ya. Sakitnya tuh sampai di ulu hati. Waduh. Sampai di sini sakitnya. Jadi makanya aku rapopo ya, Pak Martinus ya. Ya jadi memang harus bijak gitu ya. Harus bijak gitu. Dan memang itu butuh waktu. Yang namanya sahabat kan pasti udah melewati proses waktu lah, pasti udah tahu pasti lah gitu. Tapi tadi keren loh Pak, best friend listens what you don't say. Saya langsung quote nih Pak. Saya langsung update status di sini. Oh, pas Pak Martinus ngomong gitu. Wow. Keren ya. Ya, jadi masing-masing sahabat harus mengenal ya. Kalau kita tadi boleh flashback lagi, tadi ada 5 jenis bahasa kasih yang tadi ini. Nah, mungkin nanti case-nya juga Bu Rima bisa kasih tahu nih dari 5 bahasa kasih dalam area persahabatan. Tadi udah ada disinggung dalam konteks keluarga ya. Iya, betul. Nah, ini mungkin nanti ada persahabatan, nanti kita akan masuk juga ke hubungan dengan orang yang kita kasihi, orang yang kita sayang. Gimana nih kalau menurut Ibu Rima nih? Iya, jadi saya punya 2 orang sahabat nih, Pak Ilman gitu. Ini pengalaman pribadi ya? Iya, pribadi. Was, betul. Teman-temannya Ibu Rima yang lagi dengar coba nih. Jadi kita sahabatan waktu masa-masa kuliah gitu. Ya. Kemudian pas selesai, di mana waktunya, timingnya kita mau udah selesai sidang, siap untuk ke dunia kerja, otomatis kan ya jadi masing-masing berpisah gitu. Salah satu sahabat saya ngomong begini sama saya, Pak Ilman. Ya Rim, janji ya nanti kalau misalnya kita udah gak ini ya kita tetap ketemu. Terus dia bilang gitu, ya pasti kita ketemu gitu, gak mungkin kita gak ketemu ya. Seminggu sekali ya, dia bilang gitu. Nah ini benar-benar. Tapi sebelumnya selama saya menjalin suatu relasi sama dia gitu ya Pak Hilman, saya nggak nganggep ini bahasa kasihnya. Tapi selama ya pas dia berkata seperti itu dan dia, saya ngelihat bener-bener ya artinya ya kita mesti sering ketemu gitu ya. Akhirnya saya mulai nganggep, oh dia memang di sini quality time. Quality time. Nah serunya ya. Pak Hilman ya, kita jadi sama-sama ini, dia ikut bantu saya di Love Talk Asia di program Yumi Fortins ini. Wow. Jadi kita jadi sering ketemu gitu ya, seminggu 2 kali, bisa seminggu lebih dari 2 kali kita jadi sering ketemu di situ. Wow. Jadi ya itulah kita tangkap apa yang menjadi, kita coba untuk belajar observasi, mengidentifikasikan apa bahasa kasih daripada sahabat saya gitu. Kalau tadi quotes yang luar biasa tadi dari Pak Martinus itu ya artinya ya kita, karena sebuah persahabatan kan nilai dari seberapa dalamnya kita memahami sahabat kita ya Pak Ilman ya. Gitu. Jadi bukan hanya buat senang-senang aja gitu, motifnya cuman dimanfaatin cuman ya karena dia misalnya punya kendaraan, bisa nebeng dong gitu. Dia punya apalagi dia pintar, oh yaudah bisa curi-curi ilmu, gak hanya gitu. Tapi kita harus tahu seberapa dalam kita bisa benar-benar tulus gitu sahabatan sama dia. Kuncinya ketulusan ya, Bu Rima. Betul, betul sekali. Setuju, saya setuju banget. Ya. Yeah. Oke. Okay. Kalau dengan kekasih atau pacar, orang yang kita sayang, tadi kan persahabatan jadi sering ketemu, jadi makin akrab kayak saudara gitu ya. Sekarang bagaimana dengan kekasih atau orang yang sayang? Mungkin di luar sana banyak yang galau nih Pak Martinus malam ini. Coba tolong dibantu Pak Martinus. Oke, jadi gini Pak Hilman, memang kan kita mesti lihat dulu tujuannya sekali lagi nih Pak Hilman. Ya. Untuk mengetahui bahasa kasih dalam berpacaran, khususnya buat pasangan kita, bukan untuk mendapat sesuatu yang berlebihan ya. Jadi karena tujuan kita mendapatkan mengetahui bahasa kasih dari pasangan kita adalah supaya kita bisa membuat dia menjadi orang yang lebih hebat, lebih bersemangat, powerful, punya super semangat hidup. Yeah. Bukan, oh gue tahu nih bahasa kasihnya dia nih, kalau anak-anak muda kan, oh gue tahu bahasa kasihnya dia, ya udah aku rayu-rayu aja dari sisi bahasa kasih. Bukan itu loh ya. Hmm. Sebab nanti takutnya ujung-ujungnya malah hal-hal yang merugikan. Merugikan, menghancurkan. Iya, iya. Kalau misalnya dia tahu kan, wah bahasa kasih, nih misalnya kasusnya cowok, wah bahasa kasih cewek ini adalah dipuji-puji. Wah dia puji-puji setiap hari, sampai dinyanyiin. Dinyanyiin ya Pak? Iya, ada lagunya, kami puji dan sebutkan namanya misalnya Amel. Kau Amel yang cantik, dinyanyiin. Kok kayak saya sering dengar lagunya tuh Pak Martinus ya? itu banyak kasus kita. Kalau di Kelapa Gading kita suka bercanda. Jadi itu malah justru bahaya. Kalau misalnya ketahuan, ini pasanganku nih, cewekku nih, kalau dapat sesuatu kayaknya tersanjung. Oh, yeah, dibeliin coklat, dibeliin ini, dibeliin. Oh, jadi ya cukup berbahaya, yeah, gitu memang. Nah, tujuannya makanya kalau tujuan dalam konteks hubungan kekasih, hubungan berpacaran, tujuannya sih sebenarnya kalau buat saya adalah supaya kita bisa menguatkan dia, membangun, menguatkan, membuat dia jadi lebih powerful. Hmm. Jadi kalau dia lagi sedih, dia lagi apa, kita tahu caranya, oh begini, begini. Dan paling gak supaya dia tahu kalau kita mengasihi dia, kita tahu caranya seperti apa. Hmm. Itu dulu tujuannya, jadi jangan salah. Nah, saya punya pengalaman, ini pengalaman saya sebagai orang yang sudah menikah hampir 8 tahun ini. Wow, gimana? Saya tuh baru menemukan bahwa bahasa kasih saya adalah quality time. Quality time. Jadi dulu saya suka kalau misalnya istri saya kerja gitu, dia gak tahu apa-apa, tiba-tiba saya udah di depan kantornya. Terus dia pulang, dia kaget, loh aku ada kamu, wow gitu. Terus saya ajakin nih, eh kita makan ini, dia kaget, wah itu kan mahal. Gak apa-apa, kita makan. Pulang saya berdoa, Tuhan duit saya habis. Jadi saya suka melakukan hal-hal yang kayak dalam tanda kutip menculik dia, terus kita ngobrol berdua. Kadang sekarang aja kita udah menikah, ya, udah punya anak nih. Saya suka bilang dia, Mi kamu ada di mana? Oh aku lagi ada di sini. Tinggalin dulu anak kita berdua, aku jemput ya, kita jalan. Wow. Jadi kayak buat saya kalau saya lagi galau terus ketemu dia, ya, terus kita ngobrol, saya nggak cerita kegalauan saya, cuman ketika ketemu dia kita nongkrong makan, saya kayak ada sesuatu yang wah gitu, kayak masalahnya udah hilang padahal belum hilang, gitu. Saya punya kekuatan baru. Terus wow, ini khususnya ya, saya nggak tahu yang lain, tapi buat saya ada sebuah kebenaran gini, ketika kita menikah, kita punya keluarga, kita punya solusi untuk semua masalah kita. Betul. Jadi keluarga itu penting. Hmm. Nih Pak Hilman, saya begini, saya kalau misalnya kerja capek, banyak hal yang harus diselesaikan, ada tekanan, ada tuntutan, dan itu kita cukup stres. Iya. Kalau saya pulang sampai ke rumah, terus saya lihat anak-anak saya yang lucu-lucu, lihat istri saya itu kayak, saya punya beban itu ketinggalan ribuan kilometer di belakang. Hmm. Saya langsung kayak semangat gitu, saya kayak, wih, ada sesuatu yang luar biasa. Kayak di-recas lagi ya. Kayak di-recas. Saya seneng, saya main sama mereka. Jadi kayak saya lupa tuh saya punya masalah apa. Wow. Bukan berarti saya lupa diri, saya gak selesain masalah, tapi saya merasa saya dapat sebuah kekuatan baru. Itu kalau saya punya quality time. Quality time-nya terpenuhi, Pak Martinus jadi merasa di-recas lagi. Yes, itu kesimpulannya. Jadi tujuan menarik. Ketika kita saling mengetahui, iya, quality time, kita bisa menolong orang yang kita kasihi. Hmm. Gitu. Mungkin dia lagi galau, dia lagi down, kita ngomongnya pas, dalam situasi yang pas. Maksudnya gini, kita tahu, oh kalau dia lagi galau, bahasa kasihnya dia suka dikasih hadiah misalnya. Hmm. Kita datang, kita kasih coklat. Pas. Gue punya coklat nih, enak, coba makan. Dia jadi kayak, oh thank you ya, ada yang perhatiin aku. Gitu. Wow. Iya. Daripada kita puji, dia akan bilangin, elah, muji-muji dulu. Hadiahnya mana yeah dong Pak, gitu ya. Nah itu sih, jadi pas. Jadi, yeah, memang ya kurang lebih arahnya ke situ. Jadi bukan untuk hal-hal yang menjerumuskan. Menarik ya sharing dari Pak Martinus. Nah, kalau kita udah dapat semua, keren tuh tadi. Area keluarga dapat, persahabatan dapat, kekasih dapat. Sebenarnya kita mau tahu nih, ada enggak sih cara singkat atau shortcut ya supaya kita bisa tahu bahasa kasih gimana sih? Dari tadi kok ribet banget bahasa kasih ini, anak ini gimana sih? Pacar saya gimana? Keluarga ini gimana sih? Coba Pak Martinus atau mungkin Bu Rima nih dari tadi ya. Bu Rima sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa mengidentifikasi? Bisa gak ada cara singkat? Iya Pak Hilman, seperti yang tadi udah saya sampaikan bahwa sebenarnya shortcut yang kayak misalnya kita baru kenal nih orang, wah ini pasti bahasa kasihnya ini, enggak seperti itu. Tapi kita butuh observasi gitu. Karena tadi Pak Martinus bilang memang penilaian kira-kira tipenya ini kemana ya enggak secepat itu, enggak secepat yang seperti membalikkan tangan asal nebak kayak gitu, enggak seperti itu. Jadi kita pertama mesti perhatikan dulu. Jadi ini penting nih bagi setiap orang tua, bagi setiap anak-anak muda dengan sahabatnya gitu, kemudian dengan kekasih gitu, harus lihat, bisa lihat gimana sih mereka mengekspresikan kasih kepada orang lain gitu. Jadi perhatikan dengan seksama bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang sekitar, di mana mereka paling sering menunjukkan afeksinya, perasaannya itu di mana gitu. Tadi kita udah kasih beberapa contoh. Poin pertama ya. Iya, itu poin pertama. Yang kedua kita bisa lihat, dengarkan, coba kita coba dengarkan, simak permintaan yang mereka paling sering ajukan gitu. Kalau anak-anak yang tadi Pak Martinus sudah kasih contoh ya, apa ya misalnya biasanya kan anak-anak ini, kalau anak-anak itu kan nggak sangat terbuka ya dalam dia meminta satu hal gitu Pak Hilman. Ma apa aku mau ini dong gitu. Ma apa mau ini dong gitu. Atau nggak, ma apa aku pengen janjian kesini, itu bisa dilihat, diidentifikasi kesana gitu. Nah ini nggak berlaku hanya untuk anak, tapi untuk kayak orang tua kepada anaknya, sahabat dengan sahabat, dan sepasang kekasih itu bisa dilihat ke arah sana. Kemudian dengarkan keluhan-keluhan yang sering diutarakan gitu. Nah keluhan-keluhan ini mereka bisa berada pada kategori yang berhubungan dengan salah satu bahasa kasih nih gitu Pak Hilman. Jadi dengerin keluhannya, kayak misalnya aduh aku bosen nih, misalnya anak nih ya di rumah, aku bosen nih gak kemana-mana gitu, terus sepi rumah juga, mereka sibuk sana-sini gitu, kerja atau gimana, itu bisa kita lihat keluhan-keluhannya mereka gitu. Kelihatan tuh ya? Kelihatan ya, kita harus cermat lah untuk melihat kepada tahap itu, keluhannya apa aja. Ya jadi itu Hilman, jadi kalau misalnya ini benar-benar direalisasikan ya, itu tadi yang saya bilang tangki cinta itu ya terisi, terpenuh, dan mereka merasa disayang gitu. Merasa disayang ya. Menarik ya, itu tips-tips yang bagus untuk para sobat pemenang dalam mengidentifikasi. Ternyata tidak ada cara singkat. Iya. Dibutuhkan waktu, bisa kita harus memperhatikan bagaimana cara mereka mengekspresikan kasihnya, bagaimana mereka, banyak pertanyaannya apa sih yang sering mereka ajuin, dengarkan permintaan mereka ya. Betul. Nah, jadi orang tua harus lihat polanya, kira-kira proses ini gimana, dan perlindungan bahwa kasih, bahasa kasih yang utama bukan satu-satunya bahasa kasih yang digunakan oleh semua orang anak ya. Nah, jadi jika sobat pemenang membutuhkan konsultasi dan bimbingan lebih lanjut mengenai penerapan bahasa kasih, baik dalam konteks keluarga, persahabatan, hubungan dengan pasangan kekasih, sobat pemenang bisa menghubungi. Ya, sobat pemenang jadi bisa menghubungi 0855-8500-922 atau bisa admin Livetalk Asia di 2BA0389A. Jadi teman-teman sobat pemenang bisa datang kalau misalnya konsultasinya bareng family, datang sama mau papanya gitu. Atau enggak dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-teman segengnya atau dengan kekasihnya, bisa langsung bisa dihubungi ke nomor yang tadi. Boleh diulang lagi enggak sekali lagi nomornya nih? Iya, boleh di 0855 0855. Iya, 8500 922 atau admin Livetalk Asia di 2BA 0389 2. 92 apa 9A? 389, oh ya maaf, 389A. Oke. Ya 9A ya. Gitu Pak Hilman. Saya nambahin dikit nih Pak Hilman. Kalau buat saya sih ya, karena kita juga berkecimpung dalam training anak-anak muda ya di Livetalk. Livetalk ini bisa jadi sebuah solusi bagi orang tua. Kan tadi pertanyaan yang membekas di hati saya adalah, memang sampai sekarang tidak ada pendidikan untuk orang tua. Maksudnya tidak ada pendidikan menjadi orang tua kan. Betul. Tapi Livetalk sendiri sebenarnya bisa jadi sebuah solusi. Kenapa begitu? Karena gini, di Livetalk ini sebenarnya, khususnya program aku yang baru ini, di situ anak-anak dites, ada paling tidak ada tes gimana cara mengenal bahasa kasih mereka. Yeah. Okay. Dan itu bisa jadi sebuah report buat orang tua untuk mengetahui secara mudah. Gitu. Terus yang kedua, kita nggak cuma sekedar kasih tahu, tapi kita konsultasi buat orang tua. Kalau misalnya bahasa kasih anaknya adalah quality time, yeah, kita kasih tahu kalau mau, kalau ngumpul, ajak mereka, ajak anak keluar makan, misalnya, nggak boleh orang tua yang mendominasi pembicaraan. Oke. Gitu, jangan sampai dinasihatin gitu, di meja makan dinasihatin, bangun pagi dinasihatin, di mobil diantar ke sekolah dinasihatin, makan di mall dinasihatin. Lama-lama anak cuman ya ampun gitu. Tapi ketika nongkrong atau jalan-jalan sama anak, boleh nanya. Jadi yang jadi subjek utama adalah anaknya. Betul. Biar dia mengekspresikan perasaannya. Ya. Orang tua paling tidak memberikan telinganya supaya anak-anak itu menemukan jalan keluar dari masalah mereka. Kurang lebih seperti itu. Oh. Jadi memang Nyum ini bisa jadi solusi yang luar biasa bagi orang tua yang mendidik anak-anaknya, khususnya usia remaja. Karena memang usia remaja orang tua banyak butuh bantuan dari orang lain, dari pihak ketiga yang mungkin bisa jadi mentor, bisa jadi coach, bisa jadi pelatih buat anak remajanya. Wow, dahsyat. Nah, tadi yang di awal kita udah buka bahwa ternyata nggak cuma hanya Pak Martinus dan Ibu Rima yang datang, ternyata ada dua sobat saya juga yang datang. Nah ini keren nih, ini kesaksian nih. Jadi judulnya pengalaman pribadi. Success story. Iya. Ini ada Michael Daniel. Michael Daniel, tepuk tangan dong buat Michael Daniel. Ini yang pernah ikut program New Me Kelapa Gading ya. Coba kamu coba cerita dong bro, gimana bro? Oke, terima kasih untuk Kak Hilman. Ya saya cuma ingin berbagi ya. Kalau dari sisi saya sendiri, saya adalah orang yang sangat suka dengan quality time. Quality time dengan keluarga itu adalah salah satunya. Kalau dalam keluarga saya, kita biasanya quality time itu hari Jumat, seminggu sekali karena mama emang sibuk. Untuk memulai quality time ini emang sangatlah susah dan gak gampang. Dulunya sih sebelum ada quality time, keluarga pasti sering berantem. Terutama kayak apa tadi kata Pak Martinus tadi, karena saya berdua saudara dengan kakak saya, sebagai laki-laki pasti terjadi perselisihan. Dulu kita paling sering berantem. Kalau belum ada tumpah darah itu pertengkaran tidak bakal selesai itu. Bahasanya keren banget. Minimal ya. Minimal tuh harus ada darah yang tercurah dulu. Sadis ya. Keluarga sadis banget. Sadis banget. Saya jadi serem loh. Petinju-petinju semua gitu. Oh, oke. Okay. Ya, terus karena ikut dalam program dari Live Talk Asia aku yang baru ini, kita mulai diajarin untuk quality time satu dengan yang lain. Emang enggak mudah sih untuk langsung quality time begitu karena awalnya mungkin masih pada ngumpul dan cuman pada main gadget masing-masing. Okay. Saya suka sebuah quote yang berkata, kita hidup di zaman era global, dan ada quote yang berkata seperti ini, jangan sampai smartphone but dumb people. Wow, keren loh ini. Biasa banget. Keren, saya langsung update juga nih. Update satu lagi ya, gratis kok, ya. Belum dihak patenin. Ya, jadi pada saat saya baru mulai quality time itu awalnya sangat susah dan terjadi perselisihan karena juga nggak ada yang tahu mau kemana gitu, entah apa itu makan di mana di sebuah restoran ataupun kita nonton. Nah, tapi seiring berjalan waktu karena sering terjadi komunikasi dan mama sering mendengarkan aku dan kakakku, kita semua jadi dalam satu keluarga jadi jauh lebih harmonis, tidak sering terjadi pertengkaran lagi. Jadi tumpah darah udah nggak ada. Tumpah darah. Pas ikutin program New Me dari Live Talk Asia ya. Iya betul. Kamu jadi paham ya. Jadi paham. Okay. Untuk mengerti karena kita juga ngerti kalau mama pasti capek. Jadi kalau kadang mama akan marah atau gimana, ya kita ngerti soalnya mama single parent, jadi mama bekerja dengan cukup keras jadi untuk membiayai kita berdua gitu. Wah, menarik loh. Tepuk tangan dong buat Michael Daniel dong. Waduh, ini menarik banget programnya nih. Benar-benar menarik. Nah, okay, itu Michael Daniel ya. Sekarang satu lagi. Ya, ini tadi kan cowok. Kalau cowok terus kan bosen nih, ya. Yang cowok-cowok di rumah pengen dengar suara cewek kan? Nah, kita kedatangan tamu namanya Evi Kosasi. Tepuk tangan dong. Ya, ini masih muda, masih kuliah. Ya, punya prestasi banyak. Dia juga mau sharing sedikit Evi Kosasi hari ini, ya. Evi akan kesaksian pujian. Gitu. Boleh cerita sedikit tentang apa yang mau dibawakan, silakan. Terima kasih Kak Hilman buat kesempatannya. Shalom sobat pemenang. Iya, kalau tadi kita udah dengar bahasa kasih. Itu pribadi sebenarnya memberkati aku juga banget gitu ya. Secara ya bersyukur ada di keluarga yang luar biasa gitu ya, Tuhan kasih kesempatan yang baik banget. Kalau secara keluarga, ngomong tadi bahasa kasih, aku juga suka dengan yang namanya quality time bareng sama keluarga. Itu biasanya kita ada di hari Sabtu dan Minggu. Wow. Aku setiap kali, aku kuliah sekarang Senin sampai Rabu biasanya. Mm-hmm. Jumat ada sih kuliah, tapi kadang ada, kadang enggak. Yeah. Jadi bisa pulang ke rumah. Wah, itu waktu yang enak banget bisa bareng sama family juga. Terus, iya nih ada satu pujian. Wow. Satu pujian. Mau bilang dulu nih sobat pemenang, yang nyiptain ini loh host kita malam ini. Siapa ya? Bapak Hilman ini loh. Yeah. Dia nyiptain ya? Lagu ini, dan ada satu cerita nih, story behind story-nya nih. Jadi waktu itu saya kebetulan ngekos gitu ya di Karawaci, di salah satu daerah sana. Jadi Kak Hilman ini datang ke kos saya untuk ngasih tahu lagunya dia ini, dan dia minta tolong untuk lagu ya, di arrange, gimana. V gini. Itu malam ya sobat pemenang, itu malam. Dan dia bener-bener pengen lagu ini jadi range bagus. Ya udah akhirnya saya dan Kak Hilman range lagu itu gimana ceritanya, dan puji Tuhan banget udah sering dibawain. Terima kasih banyak yang tahu, dan lagu dia sangat memberkati aku juga. Yeah. Dan semoga thank you. Malam ini sobat pemenang juga bisa terberkati dengan lagu ini. Judulnya apa ya? Rajaku. Oh, Rajaku. Oke, silakan. Selami pikiranmu, hanya kau bertata di hatiku selamanya. Kau rajaku, sekalipun ku berjalan di dalam lembah kekelaman, tanganmu yang selalu menopangku, memberiku kemenangan. Kasihmu sungguh indah bagiku, takkan tinggalkanku. Walau dunia akan berlalu, engkau selalu bersamaku, Yesusku. Tinggalkanku, walau dunia. engkau selalu bersama. Terima kasih Anda masih bersama kami Viva Radio AM Stereo 648 SSK FM Victorious Family Station.